يقول جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، والمسلمين يقولون برحمة الله عز وجل يقابلني في هذه كتاب التقدير من وجه الله جل وعلا. إذا تنقلتم شيئا الإسلام إذا تنيتم سلسل عبادة اللي وجدتم إلى الله جل وعلا إهانيني الله سبحانه وتعالى وجدت الكتاب وتقرأت صلاة العيد لأن الله سبحانه وتعالى شريعت الكتاب وتقرأتك وتقرأت بيهم تقول بعثك الله جل وعلا بروحة العبادة ينبسل جميعنا إلى الله جل وعلا واجب بكتنا وكل شمول ستير نعمة ينطلع الله سبحانه وتعالى بريك القبرة. الله جل وعلا ترجمة جل من القرآن: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مستكم الضر فإليه تجارون. لما فاتوا يتلقى مساكم كل نعمة لما اكتنوا الدنيا فهي مكاين دار الله عز وجل ثم يجب تكلم يتم فمسيب على الفتالة وتكلم نور المنجي والرفاع إلى الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى في القرآن: ومن تحت الكتاب ادخلين فينا قيمة الله عز وجل وأنا فيك مقبل كتاب نعمة الله جديدة كتاب المسلمين دم نعمة الله فيك مقبل كتاب سبدا الدنيا والرزق. الله جل وعلا بفرهم جل القرآن: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تذكركم. وهي ما نسيها إمتى نعمة الله إمتى القليل بنعمة يرضى على بيتا بيتا وملائكة أنك أكون سراء الله جل وعلا أنك أكون سراء الله يكره بيتا بنعمة وملائكة يعني بيتا بسيط ملكية لإن أني تدربون لا إله إلا هو إذا نسسرنا يمحك شوية الله جل وعلا فأنا توفقون. مكا بكيرونا كريا في بريكا لإن عبادة سبحان الله جل وعلا الله فرنتها الكتاب وتكونين أتيمة الله كما تكونين أتيمة الله جل وعلا أتر من فرع الكتاب وتبرشوك سبحان الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى أيها المسلمون يا قرآن القرآن لا منافرك أن تنسى كثور يا مريك من مستاك النعمة الله جل وعلا فقال الله سبحانه وتعالى سيسى مريك الله بذرما إلى القرآن لقد كان لسبأ في مسكنهم آية إن ثاني عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم ومجناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل وشرب وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. الله سيدنا مبارك إذا تنصت القوم ينمى لكم سبع أيام الله بريك مبارك أمريكا بواتب الجنتان دهي سيسين كان مبارك دمسين مكين مبارك disebutkan oleh para ulama bahwasanya kubur ini ketika musim berbuah dan berbuahnya tidak pernah putus sepanjang tahun dua kebun tersebut memberikan hasil kepada mereka tanpa putus sampai-sampai seorang wanita dari kalangan mereka ketika ini mengambil hasil dari kuburnya maka dia berjalan dengan luar dengan keranjangnya di bawah pohon-pohon tersebut, dan pohon-pohon itu jatuh sendirian ke dalam keranjangnya tanpa dia memetiknya. Nikmat yang besar dari Allah Jalla wa'ala, nikmat Allah mudahkan rezeki dan rahmat tanpa mereka bersusah payah. Sepanjang tahun mereka mengambil dari rahmat Allah, dari rezeki dari buah-buahan yang Allah mudahkan kepada mereka. Kata Allah Azza wa Jalla, maka makanlah dari rezeki Allah, baldatun thayyibah, negeri yang baik cuacanya, yang baik udaranya, sampai disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan juga Al-Bawi di dalam tafsirnya, saking bersihnya dan sehatnya iklim dan udara di tempat itu, tidak ada nyamuk di dalamnya, tidak ada lalat di dalamnya, dan tidak ada kalajengking. Kenikmatan yang besar dari Allah Allah berikan kepada mereka, cuaca dan udara yang baik dan buah yang tidak pernah putus Allah berikan sebagai rezeki. Dan Allah katakan baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan Rabb yang Maha Pengampun. Namun kata Allah Jalla wa Ala fa'aradu, mereka ini berpaling dari nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka Allah utus fa'arsalna 'alaihim sayla al-'ain, Allah kirim, Allah siksa mereka dengan banjir bandang, dan Allah gantikan buah tubuh mereka dengan pohon-pohon yang buahnya itu pahit dan pohon-pohon yang berduri. Aqil khuti wa asli wa syai min sidri wa qanir. Kata Allah Jalla wa ala dhalika jazainahum bima kafaru, demikian kami balas mereka dikarenakan pengingkaran mereka terhadap nikmat Allah, dikarenakan mereka mengingkari nikmat, dikarenakan mereka mengingkari utusan Allah Jalla wa ala. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sayla al-'arim wa badalnahum bi jannatayn jannatayn dhawatay ukulin khamsin wa athlin wa shay'in min sidrin qalil dhalika jazainahum fa hal mujazi illa al-kufur. Dan tidaklah kami menyiksa dengan siksa yang demikian kecuali bagi orang-orang yang mereka mengingkari dan mendustakan nikmat-nikmat Allah Jalla wa ala. Dalam surat yang lain, surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang orang-orang kufar Quraisy, orang-orang Arab Quraisy yang ada di Mekah, yang mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka. Di tengah-tengah mereka Allah Jalla wa ala berfirman, "Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah yatiha rizquha raghadan min kulli makan fakafarat bi anbillah فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. الله سبحانه وتعالى berfirman, telah kami buat permisalan tentang satu kaum, satu negeri yang dulunya dia adalah negeri yang aman, mutmainnah, aman dan tenteram. Ya'tiha rizquha raghadan, datang kepada mereka rizki yang berlimpah ruah, rizki yang banyak. Fakafaru bi anbillah, maka mereka mengingkari dan mendustakan nikmat-nikmat Allah Jalla wa Ala. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, qarya, negeri yang Allah mautkan dalam ayat ini adalah Makkah. Makkah adalah negeri yang tidak bisa bercocok tanam di dalamnya. Tidak ada pohon, tidak ada tanaman yang membuahkan hasil. Namun Allah mudahkan al-arzak datang min kulli janib, datang dari segala penjuru, digiring dan dibawa ke Makkah al-Mukarramah. Maka Allah bi'amillah, namun orang-orang Makkah ketika itu kufarul Quraisy, mereka mengingkari nikmat Allah yang besar, yaitu diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kafaru bi'amillah, mereka ingkari, mereka dustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa adzaqahu Allahu libas al-jur wal-khawf bima kanu yasna'un, maka Allah timpakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan tatkala mereka mengingkari dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ingin membunuh Nabi Allah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allah siksa mereka, Allah gantikan ketenangan dengan ketakutan, Allah gantikan rezeki yang berlimpah ruah dengan kelaparan yang sepanjang 7 tahun sampai-sampai disebutkan sebagian mereka memakan tulang, memakan bangkai, dan memakan kulit-kulit hewan yang telah menjadi bangkai. Akibat mereka mengingkari nikmat Allah dan akibat mereka mengkufuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabu fa'akadahum al-'adzabu wa hum zalimun. Kata Allah Jalla wa Ala, dan sungguh-sungguh telah datang kepada mereka rasul di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka, namun mereka mendustakan rasul tersebut. Maka Allah timpakan kepada mereka hukuman. Allah siksa mereka dalam keadaan mereka orang-orang kafir Quraisy melakukan kezaliman yang besar. Kaum muslimin yang semua dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dari ayat-ayat ini seharusnya kita dan sepantasnya kita mu'minul akhir mengambil pelajaran agar dia mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya, nikmatul din dan nikmatul dunia. Dia mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan dia tinggalkan apa yang Allah larang. Allah Jalla wa Ala menjanjikan kepada kita, jika kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in tadarrabtum la yashkurtum la azidannakum wa in kafartum inna 'adhabi lashadid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah kami umumkan, Tuhan kalian telah mengumumkan bahwasanya jika kalian bersyukur kepada-Nya maka Dia akan menambahkan nikmat atas nikmat yang telah Dia berikan kepada kalian. Namun jika kalian kufur maka ketahuilah kata Allah, siksa seluruh masyarakat dunia. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk orang-orang idza utiya syakara, jika diberikan nikmat maka dia bersyukur. Wa idza utiya sabar, dan jika dia diuji oleh Allah dengan sesuatu yang tidak disukai maka dia bersabar. Wa idza adnaba istaghfar, dan jika dia terjatuh dan tergelincir dalam dosa maka dia menyegerakan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadhihi mustaadatul mu'min, ini merupakan tanda-tanda kebahagiaan seorang mu'min di kehidupan dunia dan tanda keselamatan dia di akhirat. Jika dia diberi nikmat maka dia bersyukur, jika dia diberikan ujian oleh Allah maka dia bersabar, dan jika dia tergelincir dalam dosa maka dia menggerakkan untuk bertobat kepada Allah Jalla wa Ala. Rawi Muslim sahih Suhaib, Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sunnah dari Suhaib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajabani amrul mu'min inna amrahu kulluhu khair. Sungguh sangat mengagumkan urusan dan perkara seorang mukmin. Jika dia diuji, jika dia ditimpa kesulitan, sabar, maka dia bersabar atas ketetapan dan ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Dan jika dia ditimpa serba, ditimpa kesenangan, diberikan kepadanya kenikmatan dan kesenangan, maka dia bersyukur kepada Allah. Memadai keindahan mukmin, dan yang demikian itu tidak dilakukan kecuali oleh seorang mukmin. Berkata salah seorang ulama dari kalangan ulama kaum muslimin, Ayyub As-Sistiani rahimahullah, ma dharra 'abdun 'asha baina ni'matayn, tidak akan membahayakan seorang hamba yang dia hidup di antara dua nikmat, lazzatun wa ni'matun min Allah yashkuruha 'alayhi, nikmat dan kelezatan kesenangan dari Allah yang Allah berikan kepadanya. Jika dia bersyukur atas nikmat dan kesenangan tersebut, wa dhanbun iqtarafahu wa yastaghfiru Allah minhu, dan dosa yang dia lakukan kemudian dia bertaubat kepada Allah Jalla wa Ala. Ini merupakan nasihat dari seorang alim, seorang ulama kaum muslimin. Jika kita diberikan nikmat maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah, dan jika kita terjerumus dalam dosa maka hendaklah kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian kaum muslimin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita berharap Allah Jalla wa Ala menjadikan kita orang-orang yang jika diberikan nikmat bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Wa idza utiya sabr,